Mitra bisnis, para pengusaha menolak pengesahan RUU Pertanahan yang dikhawatirkan bisa menjadi hambatan investasi untuk sektor usaha yang membutuhkan wilayah luas. Dalam RUU itu, pemerintah akan membatasi kepemilikan lahan di satu provinsi menjadi 10.000 hektar untuk perkebunan dan 50.000 hektar untuk pertanian. RUU juga membatasi pemberian HGB untuk perumahan, pemukiman, dan industri maksimal 200 hektar. Juga perhotelan atau resort maksimal 100 hektar. Dan untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Seluruh Indonesia, Sani Iskandar. Pak Sani, apa komentar Anda soal pembatasan ini? Sebetulnya memang sudah ada aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri, yang mana memang tidak ada pembatasan itu. Jadi pembatasannya justru malah di minimalnya, minimal 50 hektar, tapi di maksimalnya tidak ada. Selama memang kawasan industri itu memang berada di dalam satu area yang sudah masuk di dalam rencana umum tata ruang wilayah yang sudah disetujui oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat yang ada di daerah. Jadi sebetulnya memang ya di saat-saat industri kita memang terus lagi didorong untuk berkembang, ya ada wacana pembatasan semacam ini tentunya juga tidak menguntungkan lah. Kita juga nggak mengerti kenapa nih ada wacana seperti ini. Tapi mungkin ada kekhawatiran gitu ya, penguasaan lahan oleh perusahaan kawasan industri atau seperti satu perusahaan tertentu. Lalu bagaimana pelaku industri memastikan bahwa kekhawatiran itu tidak mungkin terjadi nih Pak Sani? Karena pada dasarnya tujuan dari pengaturan lahan ini adalah untuk memeratakan pemanfaatan lahan bagi masyarakat juga nih Pak. Sebetulnya ini nggak perlu dikhawatirkan, karena memang kenapa? Bahwa kawasan industri itu kan dikembangkan, kemudian dari yang bisa dikembangkan 70% dari lahan yang dibebaskan. Dan itu semuanya itu kan akhirnya kemudian dialihkan kepemilikannya atau hak atas tanahnya itu kepada perusahaan-perusahaan investor industri manufaktur yang memang membangun di situ, tentunya dengan jangka waktu yang sudah ada aturannya, jadi AGB 30 tahun. Pengelola kawasan dalam hal ini itu hanya mengusahakan yang sisa 30%-nya itu pun juga dalam bentuk ruang terbuka hijau 10%, kemudian yang lainnya dalam bentuk jalan, saluran air, dan sebagainya. Jadi sebetulnya nggak perlu ada kekhawatiran tentang masalah penguasaan lahan. Nah, di samping itu juga kalau kawasan industri itu cuma dikembangkan 200 hektar per kawasan, itu secara skala ekonominya juga tidak masuk, karena untuk membangun kawasan industri itu syarat dengan membangun infrastruktur yang nilainya sangat tinggi. Jadi misalkan untuk membangun simpang susun, membangun sarana telekomunikasi, membangun sistem jaringan listrik dan sebagainya. Jadi dikhawatirkan kalau lahannya terlalu terbatas, itu nanti harga lahan industrinya bisa terlalu tinggi gitu. Ya, jadi sebetulnya kalau masyarakat mau membangun kawasan, ya itu silakan, itu dibuka kemungkinan itu. Jadi kalau misalkan ada pengusaha yang mau membangun kawasan, ya silakan, tapi kan nggak perlu dibatasi. Tapi kalau dia misalkan mau bangun cuma 200 atau 500, ya silakan. Tapi kalau mau bangun lebih besar, misalkan sampai 2.000 hektar satu kawasan, ya kan dimungkinkan juga itu untuk bisa melakukan kerjasama ya. Misalkan dua perusahaan melakukan joint venture, dan semakin besar kawasannya, itu secara skala ekonominya, investasinya, itu akan pasti lebih memungkinkan untuk menjadikan kawasan itu lebih baik dengan lahan yang juga lebih efisien. Baik Pak, bisa di-share Pak dampak apa lagi yang mungkin timbul jika aturan ini benar-benar diterapkan? Jika memang ini akhirnya memang dibatasi, ya kembali. Jadi memang industri-industri akhirnya akan tersebar keluar dari kawasan-kawasan, jadi masuk di kantong-kantong yang bukan untuk peruntukannya untuk industri, ya, ataupun untuk industri tetapi tidak di dalam kawasan industri, sehingga akhirnya ini akan menimbulkan permasalahan baru. Baik dari segi masalah penataan ruang, masalah pencemaran lingkungan, kemudian juga menyangkut masalah sarana-prasarana, ya, karena kalau industri itu tersebar kemana-mana, itu untuk narik jaringan listrik dan komunikasinya kan juga sulit. Sekarang dengan kebutuhan industri, khususnya beberapa tahun terakhir ini industri otomotif berkembang, ya, dan satu perusahaan industri otomotif itu seperti Toyota, itu dia membutuhkan lahan itu sampai 200-250 hektar. Ini yang terjadi di Kerawang. Yang lainnya seperti Suzuki, Yamaha, Daihatsu, itu rata-rata itu kebutuhannya sekitar 100-150 sampai 150 hektar. Satu industri. Nah, sekarang bisa dibayangin kalau kawasan industri cuma 200 hektar, masa isinya cuma 1-2 perusahaan. Itu kan juga sangat-sangat tidak memadai gitu. Masukan-masukan ini kita sudah sampaikan kepada Ketua Panja dari Rancangan Undang-Undang Pertanahan, dalam hal ini di Komisi 2 DPR RI. Jadi moga-moga semua pertimbangan-pertimbangan ini bisa menjadi peninjauan kembali lah, supaya tetap industri nasional ini berkembang. Ya, yang saya dengar kan ini kan usulannya memang dari Komisi 2 ya, DPR RI, termasuk dalam hal ini dari Kementerian Perindustrian sendiri langsung yang juga sampaikan ke saya, menterinya Pak Hidayat juga sangat-sangat keberatan. Jadi sebaiknya memang rencana-rencana yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian ini harusnya, harapan kami ya, dibicarakan dengan semua pemangku kepentingan lah. Dalam hal ini adalah pemerintah, khususnya Menteri Perindustrian, Ketua BKPM, termasuk Pak Menko nya sendiri. Jadi nggak bisa diputuskan sepihak-sepihak ini. Karena kalau itu terjadi, ya pasti nanti tidak akan menguntungkan secara nasional. Demikian Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Seluruh Indonesia, Sani Iskandar. Saya, Mandariska.